Mana mungkin selimut tetangga dengan itu buku dalam keinginan malam-malam panjang. Panjang setiap tidurku selalu kesepian. Sabarlah sayang, ku akan